Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita Bidayatul Hayara dan kita masih pada halaman yang ke-11 dan masih pada muqaddimah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Setelah amma ba'd, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menerangkan tentang keutamaan Islam dan tersebarnya Islam sampai pada kalimat wasarat kalimatul Islam, wasarat kalimatul Islam hiya al-'ulya wa sara lahu fi qulubil khalaiq al-mathal al-a'la. Maka akhirnya Islam menjadi kalimat yang paling tinggi di dunia, dan jadilah hati-hati para makhluk cenderung kepada Islam. Wa qamat barahinuhu wa hujajuhu ala sa'iril umam, dan kemudian tegaklah bukti-bukti ajaran Islam, tegaklah hujjah-hujjah ajaran Islam di atas seluruh umat-umat yang terakhir dan yang terdahulu. Artinya bukti-bukti kebenaran Islam disaksikan oleh seluruh umat yang terdahulu maupun yang sekarang. Wa balagat manzilatuhu fil 'ula war rif'ah al ghayatul quswa, dan ketinggian Islam mencapai puncak tertingginya. Wa aqama li daulatihi mustafihi a'wanan wa ansara, kemudian tegaklah negara Islam atau kekuasaan Islam, dan tegak pula para pembela-pembelanya, para penolong-penolongnya. Mereka memancangkan bendera-benderanya, bendera-bendera Islam. Wa a'lamahu, dan rambu-rambu Islam. Wa hafidhu minat taghir, mereka ini a'wanan wa ansaran, maksudnya adalah para ulama yang mereka menjaga agama ini dari perubahan-perubahan. Barakallahu fikum. Kita umat Islam diingatkan di dalam Al-Quran bahwa Allah SWT berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kamilah yang menurunkan dzikra ini dan kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Bisa lihat bagaimana agama-agama lain, apakah terjaga sekian banyak perubahan yang dahsyat pada agama mereka. Sedangkan Islam, Allah SWT sudah angkat tinggi-tinggi di masanya. Di masa Rasulullah SAW, dilanjutkan di masa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, dalam keadaan selalu di atas. Dan kemudian Allah jadikan Islam sebagai agama yang dominan di seluruh dunia. Kemudian Allah jaga dengan sekian sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya adalah adanya para ulama. Min kulli khalafin uduluhu, di setiap generasi ada orang-orang yang adil, yang alim, yang tegak untuk mengajarkan agama ini dan membantah penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan agama ini. Sesuai dengan apa yang Allah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Dan Allah benar-benar menjaga dengan sebab-sebab tadi adanya para ulama. Demikian pula dalam hadis, akan dibangkitkan setiap 100 tahun seorang mujaddid. Mujaddid ini adalah seorang alim yang memperbaharui kembali agama ini seperti semula. Yang tadinya sudah tercampur dengan berbagai macam masukan-masukan, ajaran-ajaran yang lain ke dalam Islam, dibersihkan kembali. Bahwa ini bukan ajaran Islam, ini bukan ajaran Islam, ini bukan ajaran Islam. Masya Allah. Demikian pula, Allah jaga agama ini dengan Allah jaga bahasanya. Kalau bahasa yang lain, bahasa Sanskrit atau Sanskerta atau bahasa Ibrani dan sudah hampir punah, bahkan dikatakan sudah punah. hampir tidak ada lagi orang yang bisa memahaminya, kecuali sangat-sangat-sangat sedikit, itu pun kalau ada. Sedangkan bahasa Arab, bahasa agama ini, bahkan bahasa yang Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa tersebut, masih terjaga sampai hari ini. Dan masih dipelajari dan masih digunakan oleh kaum muslimin. Sehingga ini juga sebab terjaganya agama ini. Ini maksud Ibnu Qayyim rahimahullah dengan kalimat hafidhu minat taghyiri wat tabdili hududahu wa ahkamu. Mereka para tokoh-tokoh tadi menjaga dari perubahan, menjaga dari pergantian-pergantian, jadi jangan sampai diganti, jangan sampai dirubah. Hududahu wa ahkamu, batas-batasnya dan hukum-hukumnya. Waballagu ila nudaraihim. Dan mereka pun para ulama menyampaikan agama tersebut dengan bersih, murni kepada orang yang seperti mereka, para ulama di generasi berikutnya. Kama ballagha ilaihim min qablihim, sebagaimana mereka dapatkan dari sebelumnya. Halalahu wa haramahu. Mereka sampaikan yang halal halalnya maupun yang haramnya, mereka terangkan syariatnya. Fa'adhamu sya'irahu, maka mereka pun memuliakan syiar-syiar agama ini. Wa'allamu syara'i'ahu, mereka mengajarkan syariat agama ini. Wajahadu a'da'ahu bil hujajil wal bayan, atau bil hujjati wal bayan. Dan mereka memerangi musuh-musuhnya dengan hujjah wal bayan. Perhatikan, bukan hanya dengan pedang dan tombak, tetapi melawan musuh-musuhnya bil hujjah, dengan dalil-dalil, wal bayan, dengan penjelasan-penjelasan, dengan bukti-bukti. Hatta staghlaba wastawa ala suqih, hingga Islam ini seperti sebuah pohon yang semakin kokoh pokoknya, semakin kokoh dahannya, semakin banyak ranting-rantingnya, atau semakin tinggi tunasnya. Yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar, mengagungkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Karena agama ini semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Akarnya semakin menghunjam ke bumi, tunasnya menjulang ke langit, batangnya semakin besar, sehingga yang menanamnya kagum, dan orang-orang kafir semakin jengkel, semakin marah kepada agama ini. Wa'ala bunyanuhul mu'assasu ala taqwa minallahi wa ridwan. Dan semakin tinggi bangunan ini, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya. Lihat ya ikhwan fillah azakumullah, agama ini dibangun dengan kokoh di atas landasan ketakwaan kepada Allah, di atas landasan mencari keridhaan Allah. Sangat berbeda dengan agama-agama lain yang mereka dasarnya bukan ketakwaan kepada Allah, tetapi kepada beberapa Tuhan. Idkana bina ghairi mu'assasan ala syafa jurufin ham. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sedangkan agama-agama lain mu'assasan dibangun di atas syafa jurufin har fanhara bihi. Seakan-akan bangunan mereka, bangunan agama-agama tadi di pinggir jurang yang dalam. Maka tidak berapa lama akan jatuh ke dalamnya. Fatabarakalladzi rafa'a manzilatahu, maka maha suci Allah yang meninggikan kedudukan Islam. Maha suci Allah yang a'la kalimatahu, maha suci Allah yang meninggikan kalimatnya. Wa fakhama sya'nahu, yang membesarkan urusannya. Wa asyada bunyanah, yang mengokohkan bangunannya. Maha suci Allah yang mengokohkan bangunan Islam ini. Wa adalla mukhalifihi wa mu'anidihi, yang merendahkan, menjatuhkan semua yang menyelisihi agama ini. Wa kabat man yubghiduhu wa yu'adihi, akan tersungkur, akan jatuh semua yang membencinya, semua yang memusuhinya. Wa wasamahum bi annahum syarrud dawab, dan Allah mensifati mereka yang kafir menentang agama Islam dengan syarrad dawab. Inna syarrad dawab 'indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Kata Allah, sejelek-jelek makhluk yang berjalan di muka bumi adalah mereka yang buta, tuli, bisu, dan mereka tidak berakal. Artinya tidak bisa berpikir sesederhana pikiran. Mengapa dia harus menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain? Mengapa dia tidak memurnikan penghambaannya kepada Tuhan Allah saja? Ini barakallahu fikum dikatakan syarrud dawab. Summul bukmul ladina la ya'qilun. Orang yang buta, tuli, yang tidak bisa berpikir. Wa'addalahum idha qadimu alaihi alimal iqab. Bahkan Allah persiapkan untuk mereka ini, para penentang-penentang agama Islam, alimal iqab, sepedih-pedih balasan. Wahakamalahum bi'annahum adallu sabila minal an'am. Dan Allah hukumi mereka dengan bahwa mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya pernah kita dengar kalimatnya atau ayatnya bahwa mereka Allah katakan lebih sesat daripada binatang ternak. Mengapa demikian? Karena mereka barakallahu fiikum tidak memiliki aturan-aturan syar'i. Binatang ternak tidak memiliki syariat memang, tetapi mereka mengikuti apa yang Allah takdirkan secara naluri. Ikhwani fillah a'azakumullah, idistabdalu syirka bitauhid. Karena mereka mengganti kesyirikan untuk menggantikan tauhid. Artinya dia justru menolak tauhid dan menerima kesyirikan. Atau mengajarkan dalal, membuang huda. Jadi memilih dalal daripada huda. Dalal adalah kesesatan, huda adalah petunjuk. Wal kufra bil Islam. Mereka justru memilih kekufuran daripada keislaman. Wa hakama subhanahu li ulama'il kufur wa 'ibaduhu hakaman yashhadu dhawul 'uqul bi sihhatihi wa yarawnahu shay'an hasana. Faqala ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi tokoh-tokoh orang-orang kafir ini bahwa mereka adalah menyelisihi apa yang dipersaksikan oleh orang-orang yang berakal. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi di kehidupan dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling rugi adalah orang yang sesat jalannya di muka bumi tetapi merasa diri mereka dalam keadaan sedang berbuat baik. Ini yang paling rugi. Sebab barakallahu fikum, kalau seseorang itu berjalan lurus maka dia mendapatkan keuntungan, tidak rugi. Berjalan di atas jalan yang benar. Atau orang tadi jalannya salah, tapi dia sadar kalau jalannya salah. Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau dia sadar bahwa jalannya salah, mesti akan mencari kebenaran. Seperti kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Nasrani. Dari Syam sana. Mereka atau beliau berjalan dari satu pendeta kepada pendeta yang lainnya. Untuk mencari kebenaran. Mana kebenaran? Awalnya dia penyembah api. Kemudian jadi Nasrani. Kemudian setelah Nasrani dia masih mencari lagi. Sampai kemudian dia menemukan kebenaran ada pada agama Islam. Yang disebutkan oleh pendetanya waktu itu. Bahwa nanti akan diutus seorang nabi di negeri yang banyak pohon kurma. Yang dijuluki dengan nama Yathrib. Nama lain dari Madinah. Maka berjalanlah Salman dari Persia, dari penyembah api sana, sampai kemudian mendatangi Madinah, menunggu kedatangan Nabi. Dan kemudian setelah datang Nabi, dia masuk Islam. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Orang pertama berjalan di jalan lurus, selamat. Yang kedua berjalan di jalan salah, tetapi tahu, sadar bahwa ini salah. Yaitu penyembahan api. dia mencari kebenaran. Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Demikian pula Adi bin Hatim At-Ta'i yang datang dalam keadaan masih berkalung salib, diriwayatkan. Nabi menyatakan mereka itu menyembah pendeta-pendeta mereka. Adi bin Hatim menolak. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak sujud pada mereka. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Iya. Bukankah kalian ikuti? Iya. Kalau begitu, engkau mengikuti syariatnya pendeta, bukan syariat Allah SWT. Berarti kalian menyembah pendeta. Dengan bahasa yang ringkas dari Nabi, tilka ibadatukum iyahum. Ini ibadah kalian pada mereka. Sadar Adi bin Hatim. Dan kemudian masuk Islam. Lihat ikhwan ibn azakullah. Ada dua golongan yang bisa selamat. Yang satu berjalan di atas jalan kebenaran. Yang kedua masih salah. Tapi sadar kalau itu salah. Sehingga dia mencari. Maka diharapkan akan mendapatkan kebenaran. Dengan usaha dan berdoa kepada Allah SWT. Siapa yang paling rugi kalau begitu? Yang paling rugi kalau jalannya salah tapi enggak sadar kalau dia salah. Yang paling rugi adalah man dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinnuna sun'a. Yang paling rugi adalah mereka-mereka yang sesat jalannya di kehidupan dunia tetapi merasa sedang berbuat baik, merasa benar, merasa di atas hak. Kira-kira kapan mencari kebenaran? Kira-kira kapan akan taubat dari kesesatannya? Tidak akan pernah bertaubat karena tidak merasa salah. Ini orang-orang yang dikatakan akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi di kehidupan dunia. Yaitu orang yang sesat tapi merasa di atas kebenaran. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim. Siapa mereka? Kata Allah, merekalah orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka. Dan mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Fahabitat a'maluhum falan nuqimu lahum yaumul qiyamati wazna. Maka gugurlah amalan-amalan mereka dan kami enggak akan tegakkan untuk mereka timbangan. Jadi enggak akan ditimbang amalan-amalannya. Zalika jazaohum jahannam. Ya demikian tempat mereka di dalam neraka jahannam bima kafaru, karena apa yang mereka lakukan dari kekafiran. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa, dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku sebagai bahan olok-olok. Demikian ikhwan fil din azakumullah. Ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ruginya orang-orang yang berjalan selain di jalan Islam tapi merasa berada di atas kebenaran. Sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk mencari kebenaran. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Itu adalah orang yang paling rugi. Fuslun, fasal berikutnya. Fa aina yadhhabu man tawalla an tauhid rabbih wa ta'atihi? Kemana mereka pergi orang-orang yang berpaling dari tauhid, berpaling menolak untuk mengesakan Rabb-nya, menolak untuk taat kepada Rabb-nya. Walam yarfa' ra'san bi amrihi wa da'watihi. Kira-kira mereka akan pergi kemana kalau mereka tidak mau mengangkat kepalanya menerima dakwah Islam ini? Wa kadzdzaba rasulah, justru mendustakan rasulnya. Wa a'rada 'an mutaba'atihi, dan berpaling tidak mau mengikuti. Wa hada 'an syari'atihi, bahkan menentang syariatnya. Wa raghiba 'an millatihi wattaba ghairu sunnatihi, atau orang yang tidak suka dengan ajaran Islam ini dan justru mengikuti selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa lam yastamsik bi ahdihi, yang tidak mau memegang janjinya. Apa janji mereka? Mereka-mereka yang berada di kalangan Nasrani atau Yahudi, mereka sadar, mereka tahu bahwa Nabi mereka pernah berpesan dan pernah menjanjikan pada mereka dengan perjanjian bahwa nanti kalau datang seorang Nabi, ikuti dia. kalau datang Nabi setelahku, ikuti dia. Itu ucapan para anbiya sebelum Rasulullah SAW. Semuanya menyatakan, kalau datang seorang Nabi, ikutilah dia. Maka kira-kira mau pergi kemana orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi terakhir, dan berarti tidak mau mengikuti perjanjian yang dijanjikan atau yang dipesankan oleh Nabi mereka sendiri. Nabi Isa, Nabi Musa, dan para anbiya. Wa amrahu bil isyan wal juhud. Saya ulangi. Wa makkana al jahl min nafsi. Kira-kira mau kemana mereka yang justru memilih kebodohan dan justru memantapkan kebodohannya pada dirinya. Wal hawa wal inad min qalbi. Dia kokohkan hawa nafsu dan penentangan dalam hatinya. Wal juhud wal kufur min sadri. Justru dia kokohkan penentangan dan kekafiran di dadanya. Wal isyan wal mukhalafa min jawarihi. Dia tetapkan kemaksiatan dan penyelisihan terhadap agama ini, agama Islam, min jawarihi, pada jawarihnya, pada anggota badannya. Faqad qabala khabar Allah bitakdzib. Orang ini telah menghadapi berita dari Allah dengan pendustaan. Bayangkan, Allah yang mengasih berita, Allah yang memberikan berita, dia mengatakan, aku tidak percaya. Kira-kira mau pergi kemana? Ujung mereka kemana? Surga atau neraka? Kalau dia berkata, ya Allah, aku gak percaya dengan beritamu. Atau berkata, ya Allah, aku gak percaya, wahai Tuhan Allah, dengan Nabi yang kau utus terakhir. Ila aina yadhhab fa aina tadhhabun? Kemana akan pergi mereka? Qala wa nahyahu bil irtikab, justru menjadikan larangan-larangan Allah malah dia kerjakan. Yaghdabu ar-rabb wa huwa radin. Allah marah pada mereka dan mereka ridha dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. وَيَرْضَى وَهُوَ غَبَّانِ. Mereka rida dalam keadaan Allah murka. Dan ketika Allah rida pada Islam, mereka malah marah. يُحِبُّ مَا يُبْغِرْ. Mereka mencintai apa yang Allah murkai. Mereka membenci apa yang Allah cintai. Mereka mencintai apa yang Allah musuhi. Dan mereka memusuhi siapa yang Allah cintai. Yad'u ila khilafi ma yarda. Mereka justru mengajak kepada sesuatu selain apa yang Allah ridai. Mengajak kepada selain yang Allah ridai. Wa yanha 'abdan idza shalla. Justru melarang hambanya ketika salat. Ngapain salat? Lelah, capek, lebih baik agama kita. Agama Nasrani atau Yahudi. Qad ittakhadha ilahahu hawa. Berarti Tuhannya adalah hawa nafsunya. Yang penting enak, yang penting happy, yang penting saya bisa senang, tidak capek, tidak berat. Berarti ukuran kebenaran hanya hawa nafsunya, selera pribadinya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Akhirnya Allah sesatkan mereka walaupun mereka sungguhnya sudah tahu. Fa asammahu wa abkamahu wa a'mahu. Akhirnya Allah jadikan mereka buta, Allah jadikan mereka bisu, tuli dan buta. Fahuwa mayyit ad-darain. Maka mereka ini adalah mayat-mayat orang-orang mati di dua kehidupan. Di kehidupan dunia mati, kehidupan akhirat dalam keadaan juga demikian. Apa maknanya mati? Mati hatinya. Seperti mayat hidup. Jasadnya bisa berjalan, tangannya bisa bergerak, tetapi tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa meraba kebenaran. Buta, tuli, bisu. Ini ikhwan ibn a'azakullah keadaan mereka. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, kata Allah. Buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan bisa kembali. Faqidus sa'adatain, berarti mereka kehilangan dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia mereka tidak mendapatkannya. kehidupan akhirat juga mereka tidak bisa meraihnya. Qad radiya bi khizyi dunya wa adabil akhirah, berarti dia ridha dengan kehinaan dunia, yakni dengan dunia yang hina, dan dia ridha dengan adab akhirat. Wa ba'at tijaratar rabihah bis safqatil khasirah, dia menukar jual beli yang menguntungkan dengan jual beli yang merugikan. Faqalbuhu an rabbihi masdud, maka hatinya terhadap Allah tertutup, terhalang. Wa sabilul wusul ila jannatihi wa ridahu wa qurbuhu anhu masdud, jalan ke surganya, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala justru buntu, tertutup dari mereka. Wa huwa waliyus syaitan, berarti mereka justru walinya syaitan, lebih dekat kepada syaitan. Wa aduwur rahman, musuhnya Allah yang Maha Rahman. Wa haliful kufri wal fusuqi wal isyan, mereka ini justru bergabung dengan orang kafir, orang fasik dan ahli maksiat. A'udzubillahi min dzalik. Nattafi bihadzal qadr barakallahu fikum wa nuwasil, kita sambung pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.